Aku sekarang ini bingung Mas Bram. Kenapa? Motoku nguasne akeh ting prentul nang kene. Apa ne toh? Banyak kameramen yang di sini sampai waktu saya ngendi sing tak wasno iki yo. Oh, pate prentul ki kameramen toh. Ini pertanda kerukunan, kesatuan, persatuan. Sama-sama datang dari Juwana Pati. Betul. Yang satu Merpati Vision ya. Dan yang satunya lagi Max Pro. Selamat kerjasama dengan Monata. Selamat bergabung. Ya. Nyanyi sing aslo ya bro. Meredam hawa nafsu, amarah, emosi dan sebagainya. Marilah kita semuanya bertawadhu pada yang kuasa roda kehidupan. Yang suka lagu-lagu melo, melankolis, slow dan sebagainya. Selamat menikmati. Hidupan dulu. dinyanyiin oleh Ratnam Tiga. Pantes pora, Mas.